Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di malam hari yang berbahagia ini melanjutkan kajian dan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, masih dalam sub pembahasan Adab Thalib fi Hayatihi Al-Ilmiyah, adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Kita masuk ke poin yang berikutnya, poin yang kedua lima. Kata beliau, An-Nahmatu fi Thalab, rakus dan tidak merasa puas di dalam menuntut ilmu. Ini yang terpuji jemaah sekalian. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man humani la yashba'ani talibud dunya wa talibu al-ilm." Dua golongan manusia yang tidak pernah merasa cukup, yang selalu merasa rakus, siapa mereka? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibud dunya, para pencari dunia, yang mereka itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata beliau, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin labataga athalif." Jika sekiranya manusia itu memiliki dua lembah yang semuanya berisikan emas, maka sungguh dia akan mencari lembah yang ketiga lagi. Subhanallah. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua lembah yang berisikan emas, akan tetapi masih saja mencari dan terus mencari lembah emas yang ketiga. Dapat yang ketiga, cari lagi yang keempat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya itu tidak akan berhenti sampai mulutnya berisikan pasir alias wafat. Kerakusannya terhadap dunia akan berhenti ketika ajalnya tiba. Tidak dipahami dari apa yang kita ucapkan ini jamaah sekalian, kemudian kita tinggalkan dunia ini. Tidak demikian. Kalau gitu, udah bisnis saya tutup, ya toko saya tutup. Gak demikian. Tapi mari berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan syariat yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima ataka Allah minal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari itu, cari kata Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara-perkara yang kamu akan bisa dengannya merebut akhirat, tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Artinya apa? Mari jadikan dunia itu sebagai batu loncatan untuk menuju kampung akhiratnya kita. Mari jadikan harta yang kita miliki, mari kita jadikan pangkat, kedudukan, jabatan yang kita miliki kesemuanya untuk meraih kehidupan akhiratnya kita. Mari jadikan kesemuanya itu untuk lebih mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu tanda ciri dari harta, pangkat, jabatan yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika harta tersebut, ketika pangkat tersebut, ketika jabatan tersebut semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian yang tercelah dari para pencari dunia yang rakus tersebut adalah mereka-mereka yang mencari dan terus mencari dunia ini sampai melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, sampai melalaikan mereka untuk terus berzikir mengingat Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tercelah, ya, ketika dunia itu telah masuk ke dalam hatinya, ketika dunia itu tidak semata-mata berada di tangannya, tapi dunia itu telah masuk menggerogoti hati dan jiwanya. Itulah orang-orang yang tercelah dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa talibul ilm, ini yang terpuji, seorang penuntut ilmu muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sedikit, yang sedikit yang dia miliki. Jangan pernah merasa puas. Terus kita belajar jamaah sekalian, terus kita membekali dirinya kita dengan ilmu agama, bangkitkan semangatnya kita terus untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak ilmu-ilmu agama yang tidak kita ketahui, itu harus kita sadarkan dirinya kita. Masih banyak perkara-perkara yang belum kita pahami dalam agama ini. Maka jangan pernah merasa puas, harus terus rakus dan tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, seraya terus berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita semuanya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, idza alimtal kalimatal mansubah ilal khalifah ar-rasyid Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dan jika engkau mengetahui sebuah ucapan yang disematkan dan disandarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Talib, apa itu? Kimatu kullum ri'im ma yuhsinuhu, kadar nilai seseorang itu tergantung dari keahlian yang dia miliki. Semakin orang itu memahami ilmu agamanya, maka semakin mulia dia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka-mereka itulah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersamarkan jamaah sekalian sebuah hadis yang sering dan sering kita dengarkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan pemahaman terhadap agama ini untuk orang tersebut, dimudahkan langkah-langkahnya untuk mendalami agama Allah, dibukakan pintu-pintu ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia pun bisa beribadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu dan petunjuk. Waqad qila, dan telah dikatakan. Nah, ini pernah kita singgung, kalau ada konteks bahasa Arab ya, dalam sigo qila itu namanya sigo tamrid, menunjukkan lemah ya, menunjukkan ucapan itu lemah ya. Waqad qila, dan telah dikatakan, laisa kalimatun akhad ya, laisa kalimatun ahadha ala talabil ilmi minha, tidak ada lagi ucapan yang lebih bagus di dalam memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk menuntut ilmu selain ucapannya Ali bin Abi Thalib ini. Akan tetapi sekali lagi, tadi itu beliau mengatakan apa? Waqad qila, dikatakan oleh para ulama, dan diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan penjabaran terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid radhiyallahu rahimahullah ini ya. Beliau mengatakan ucapan yang disebutkan oleh ulama tersebut ya, itu bukan ucapan yang benar ya, bukan ucapan yang benar, bahwa inilah ucapan yang paling bagus di dalam memberikan dorongan ya untuk menuntut ilmu agama. Bahkan kita katakan kalimat yang paling bagus, ucapan yang paling bagus di dalam memberikan dorongan, memompa semangat kita untuk mempelajari agama Allah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ucapan yang lebih bagus dibandingkan ucapan Allah Rabbul Alamin, terlebih khusus di dalam memberikan dorongan kepada kita untuk terus semangat mempelajari agama Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Ini dalam istilah nahwunya apa? Al-istifham ingkari ya, pertanyaan pengingkaran. Yang namanya istifham ingkari itu enggak butuh jawaban ya, enggak butuh jawaban ya, jelas enggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya jelas beda antara orang yang tidak mengetahui dan orang yang mengetahui. Jadi semuanya orang tahu, enggak perlu jawaban ini. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, kalau bisa dihafalkan ayat ini, kalau bisa diingat-ingat terus ayat ini, karena ini dorongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai para hambanya untuk terus bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat lebih lagi untuk orang-orang yang diberikan ilmu di kalangan kalian. Subhanallah. Orang-orang yang beriman diberikan derajat yang tinggi, tapi untuk orang yang beriman kemudian diberikan ilmu oleh Allah, dibukakan dan dipahamkan ilmu agama, akan ditinggikan lagi lebih derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula datang dorongan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya selaku umatnya terus semangat mempelajari agamanya. Tadi itu hadis yang kita bacakan. Apa itu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Hah? Hadis yang tadi kita bacakan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Sudah hafal kan? Ya, sudah hafal nih. Hah? Mau dites enggak? Insyaallah subuhnya sudah lulus tes. Sudah hafal insyaallah. Ya, mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Kita berprasangka baik. Sudah hafal, karena ini sudah terlalu sering kita dengarkan melalui guru-guru kita dalam majelis-majelis ilmu, ya, dihafal, dihafal, ditanamkan. Saya enggak mau menjadi orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Itu sadarkan dirinya kita, ya, karena disebutkan tadi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya, akan dimudahkan langkah-langkahnya menuntut ilmu. Kata siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, mafhum mukhalafah, pengertian kebalikan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pemahaman dan tidak akan memudahkan langkahnya untuk memahami agama Allah. Tanamkan kepada diri kita, jangan pernah mau rela untuk menjadi golongan seperti itu, orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah, fahdhar ghalatal qail, maka hati-hati dari kesalahan ucapan orang, ya, hati-hati dari ucapan ini. Katanya ma tarakal awwalu lil akhiri, ya, yuk perhatikan ucapan ini, ma tarakal awwalu lil akhiri. Ya, ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Ya, mahnya di situ bimakna annafiyah. Ya, mahnya mah annafiyah. Gak apa-apa kita singgung sedikit dari sisi nahunya. Ya, mah tarakal awwalu lil akhiri. Mahnya di situ katanya, ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi mahnya itu mah annafiyah, peniadaan, yaitu apa maknanya, apa ma tarakal awwalu lil akhiri syai'an, ya, orang-orang terdahulu itu tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk orang yang berada di belakangnya, untuk generasi selanjutnya. Coba dipahami betul-betul biar nampak kesalahan dari ucapan ini. Ya, kalau kita katakan mahnya itu ma annafiyah, artinya apa? Ma tarakal awwalu lil akhiri syai'an. Orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu itu tidak meninggalkan, ya, peninggalan ilmu untuk orang-orang yang berikutnya, untuk generasi selanjutnya. Yang kedua, mahnya di situ bimakna istifhamiyah, ya, maknanya apa? Ayyu syai'in, ya, tarakahu al-awwalu lil-akhiri, apa sih yang ditinggalkan oleh orang terdahulu, ulama terdahulu kepada generasi berikutnya. Dipahami ini? Kalau enggak paham, enggak masalah. Ya. Kalau mumet sesat, enggak masalah, enggak masalah. Yang penting lanjut terus belajar bahasa Arab. Ya, setuju jemaah sekalian? Ya, pokoknya masuk enggak masuk, ya, paham enggak paham dengan pemaparan tadi, enggak masalah. Yang penting terus semangat, ya, belajar nahu dan sorof. Akan datang waktunya nanti Allah bukakan itu. Oh, ini toh ternyata yang dulu dijelaskan ternyata mudah, mudah insyaallah. Ya, mudah, jangan anggap sulit dulu semuanya. Aduh, kayaknya sehingga memang bukan bidang saya ini belajar ilmu agama. Jangan pesimis dong jadi orang, ya. Telah datang dorongan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang optimis dalam perkara-perkara kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, pegang itu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kalian. Ini dalil yang paling kuat, yang paling terang, yang memberikan hasungan kepada seorang muslim dan muslimah untuk selalu bersikap optimis dalam kehidupannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kamu, semangat kamu. Semangat. Jangan loyo, jangan kendor, jangan menjadi pribadi yang pesimis. Optimis, selalu optimis. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kamu selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau optimis kemudian tidak meminta bantuan kepada Allah, itu optimis yang kebablasan. Itu optimis yang salah. Terlalu pede. Optimis yang benar adalah sikap optimis yang disertai dengan apa? Pengakuan kelemahan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk perkara-perkara kebaikan dunia dan akhiratnya kita, maka mari jemaah sekalian menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang selalu optimis, optimis, dan jangan pernah lupa untuk memohon pertolongan, bantuan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dua makna tersebut, mahnya mah an-nafiyah ataukah mah istifhamiyah, semuanya batil, semuanya salah. Kenapa? Karena kapan seseorang mengatakan ma tarakal awwalu lil akhiri syai'an ataukah ayu syai'in tarakahu al awwalu lil akhir, maka itu akan membuat kendor semangat orang untuk membahas, mencari dan membuka kitab-kitabnya para ulama. Bukankah demikian? Paham ini jemaah sekalian? Kan tadi katanya apa? Ulama-ulama terdahulu tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ilmu agama ini, kepada generasi selanjutnya. Berarti apa? Ya ngapain kita bahas buku-bukunya para ulama? Paham jemaah sekalian? Itu mengendorkan semangatnya para penuntut ilmu, maka enggak benar. Makanya tadi Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan apa? Fahdhar ghalatal qail, hati-hati dari kesalahan orang yang mengatakan. Itu ucapannya salah. Waswabuhu, yang benar kam, pakai kata kam. Itu indah, indahnya bahasa Arab. Maka rugi kalau dalam sekali kita hidup di dunia ini kemudian enggak paham bahasa Arab, rugi kita. Indahnya bahasa Arab itu luar biasa. Coba kalau sudah paham bahasa Arab kemudian datang syekh di masjidnya kita ini ataukah di masjid lain ya, buat muhadharah, cari tuh ustaz yang paling jago menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Cari keliling seluruh Indonesia. Cari ya, cari ustaz yang paling jago menerjemahkan tuh. Itu tidak akan selezat ketika kita paham langsung apa yang di sampaikan oleh syekh tersebut. Dipahami jemaah sekalian? Ternyata indah betul bahasa Arab itu. Ya. Bagaimanapun hebatnya seseorang menerjemahkan kalimat ungkapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu demi Allah tidak akan pernah selezat dengan orang-orang yang langsung bisa memahaminya tanpa seorang penerjemah. Langsung terasa betapa indahnya bahasa Arab tersebut. Maka mari jemaah sekalian, terus tidak ada kata terlambat untuk kita belajar dan terus belajar bahasa Arab ya, untuk terus mendalami agamanya kita. Jadi yang benar apa? Kam tarakal awwalu lil akhir. Berapa banyak peninggalan orang-orang generasi pertama tersebut dari kalangan para ulama yang dia wariskan untuk kita. Banyak tuh kitab-kitabnya. Kalau ini ungkapannya benar, dan ini akan merangsang kita untuk terus berpacu mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Itu maknanya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fa alaika bil istighfar min mirathin nabi sallallahu alaihi wasallam wa badhul al wus'a fi talab wat tahsil wat tadqiq wa mahma balagta fil ilmi fatadhakkar kam tarakal awwal lil akhir. Maka hendaknya engkau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, hendaknya engkau memperbanyak mengambil warisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini dorongan nasihat untuk kita semuanya untuk memperbanyak mengambil peninggalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mirathul nabi, warisannya nabi, apa itu? Hah? Masya Allah, al-ilm, ya, diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihirahmatullah, warisan nabi itu Al-Qur'an wasunnah. Itulah warisan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kedua ini ilmu semuanya, ilmu apa yang didapatkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya mengatakan apa? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadfin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak. Sesungguhnya nabi itu tidak meninggalkan harta kekayaan untuk para umatnya, tidak, tidak. Tapi nabi itu, para nabi itu mewariskan kepada umatnya ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut yang merupakan warisan para nabi, maka sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Subhanallah. Cuman hanya kepada Allah kita mengaduh, jemaah sekalian, keadaannya kita, ya, kita lebih semangat kalau mendengar warisan harta dibandingkan warisan nabi. Betul enggak? Jujur aja. Oh, jangankan kita di generasi sekarang ini, di generasinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika wafatnya nabi, ketika wafatnya banyak di kalangan para sahabat berteriak tuh, ya, berteriak Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an di pasar, ya, masih ingat kisahnya ini jemaah sekalian, teriak Abu Hurairah, ya ahla suq, wahai para penghuni, wahai para penghuni pasar, ya, sesungguhnya telah dibagikan warisan nabi sekarang ini di masjid. Langsung pikiran mereka itu koneknya kepada apa? Harta benda, baju perang, baju besi, ya, emas, perak, harta rampasan perang, itu yang langsung terpikirkan mereka. Semangat mereka, langsung mereka menghentikan jual belinya mereka, langsung seketika itu juga mereka menghentikan transaksinya mereka, berbondong-bondong mereka lari menuju masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba di sana mereka lihat, loh, kok nggak ada pewarisan harta. Sangkaan mereka, kok nggak ada, ya, orang-orang yang dipanggil namanya diberikan dibagikan satu persatu, kok nggak ada. Yang mereka lihat di situ ada orang yang sholat sunnah, yang mereka lihat di masjid tersebut ada orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim, yang mereka lihat di masjid tersebut ada halaqah-halaqah ilmu yang mereka bersamanya meroja ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Heran mereka itu. Kemudian mereka kembali ke pasar dengan penuh kekecewaan seraya bertemu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata mereka, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kami telah pergi ke masjid tersebut, akan tetapi kami tidak mendapatkan pembagian warisan tersebut. Enggak ada orang bagi-bagi warisan nabi di sana, enggak ada. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, maka sungguh merugi kalian. Apa yang kalian lihat itulah warisan Nabi yang sesungguhnya. Subhanallah. Ya. Itu di zaman yang masih mulia jamaah sekalian. Lah apalagi kita di zaman ini? Apalagi kita di zaman ini? Hanya kepada Allah kita mengeluhkan keadaannya kita. Hanya kepada Allah kita keluhkan semakin menipisnya semangat kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa mahma balagta fil ilmi, maka bagaimanapun engkau menduduki kedudukan dalam ilmu ini, sampai bagaimanapun tingginya ilmu kamu itu, fatadzakar, maka ingat ucapan ini kata Syekh Bagar Abu Zaid, kam tarakal awwalu lil akhir, berapa banyak dari peninggalan ilmu-ilmu orang-orang dari kalangan ulama tersebut yang diberikan untuk generasi selanjutnya. Akan tetapi lagi-lagi ucapan ini itu diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ya. Ya. Kita katakan bahwa yang terbaik, ya, yang terbaik untuk kita katakan dari penggalan ini, wa mahma balagta fil ilmi, ya, fatadzakkar kam tarakal awwalu lil akhir. Ini ucapan yang bagus, ya. Sampai manapun ilmu kamu itu, walaupun banyak ilmu kamu, ya, maka selalu ingat bahwa masih banyak ilmu itu yang belum kita kuasai. Itu ucapan yang bagus. Cuman kata beliau, lakin, ini saya kutipkan ucapannya Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, lakin naqul, ya, akan tetapi kita katakan, inna ahsana min dhalik, ucapan yang lebih bagus dari ucapannya yang disebutkan tadi oleh Syekh Bagar Abu Zaid, ya, mahma balagta fil ilmi fatadzakkar qaulallahi azza wa jalla. Ini yang lebih bagus. Sampai manapun ilmu kamu, bagaimanapun kamu di dalam ilmu ini sudah jago, sudah tinggi tingkat keilmuan kamu, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih bagus. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 76. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu itu masih ada lagi orang yang berilmu. Paham ini? Ini yang lebih mantap. Ya. Biar kita enggak sombong, ya, seperti kata dalam tempurung, ya. Ataukah pemain karate itu baru sabuk putih sudah ingin tendang semuanya orang. Ya, dikira dialah yang paling jago. Ya, jangan, ya, tanamkan itu. Wa fauka kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih hebat. Ya, makanya kita akan sebutkan nanti dalam rihlah menuntut ilmu, lihat bagaimana Musa alaihissalam mengakui, ya, keilmuan Khidir. Subhanallah. Itu kita akan sebutkan nanti di pembahasan rihlah menuntut ilmu insyaallah taala. Ya. Maka ini ucapan yang lebih bagus, ya. Biar kita enggak puas, ya, dengan ilmu yang kita miliki. Bagaimanapun kamu dalam bidang ilmu agama, maka tanamkan masih ada orang yang berada di atas kita yang lebih berilmu. Kenapa? Biar terus merangsang kita untuk terus belajar, belajar dan belajar. Wa tadzakkar al-ayat al-ukhra. Ingat pula ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya itu enggak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Subhanallah. Tawaduknya mereka, ya, para nabi yang merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Itu jemaah sekalian, ya, biar satu sisi terus kita semangat mempelajari agama Allah, terus kita semangat untuk menggali ilmu agama Allah, satu sisi menyadarkan kita bahwa jangan pernah sombong, jangan pernah congkak, jangan pernah tertipu dan terperdaya dengan ilmu yang kita miliki yang secuil ini. Jangan pernah sombong ya. Baru belajar langsung ingin berfatwa. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya banyak juga terkadang dengarkan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Ya, banyak sekali. Katanya gini, Ustaz. Ya, pernah ngisi kajian, tanya salat Isyraq. Ustaz, ada yang nanya, salat Isyraq itu bisa dikerjakan di rumah enggak? Iya, bisa. Kenapa enggak bisa? Katanya saya pernah dengarkan seorang ustaz mengatakan enggak boleh. Enggak boleh katanya. Saya tanya dalilnya mana? Dalilnya ada tuh Ustaz, hadis ya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sunnah 2 rakaat secara berjamaah. Oh itu man shallal ghada jama'atan thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma yusalli raka'atain faka annahu mithlu ajr al-umrah awil hajj tamatan tamatan tamatan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya katakan ini ya hadisnya. Barang siapa yang salat subuh 2 rakaat secara berjamaah, kemudian dia duduk di masjid tersebut, ya di masjid, artinya para ulama menerangkan di sini dua pendapat. Artinya dia tetap duduk di tempat dia sholat, itu maknanya itu thumma jalasa, kemudian dia duduk ya fi musallahu, di tempatnya dia sholat. Ataukah penafsiran yang kedua dan itu lebih benar, lebih kuat, yaitu apa? Selama dia masih berada di masjid tempat dia sholat, di sholat pertama dia sholat subuh, capek mungkin karena udah tua ya, akhirnya pergi ke belakang nyandar, itu masuk dalam keumuman hadis ini juga. Walaupun dia telah berpindah tempat, dia tunggu dengan berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran ataukah ikut kajian subuh sampai terbitnya matahari, masuknya waktu syuruq, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka keutamaannya seperti orang yang haji ataukah umroh sempurna, sempurna, sempurna. Katanya itu dalilnya. Ya. Maka kita katakan bahwa dibedakan antara hukum bisa atau tidak dan keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang tersebut. Itu beda hukumnya. Jangan disamakan. Ya, dari mana sisi pendalilan kemudian menjadikan bahwa salat Isyraq itu hanya khusus diperuntukkan ketika orang-orang berada di masjid yang salat berjamaah. Dari mana sisi pendalilan itu? Ya, jadi jangan kemudian lancang untuk berfatwa. Wallahu ta'ala alam. Ya boleh para wanita, misalkan istri-istri kita habis sholat subuh, kalau enggak ada kerjaan, ya lebih bagus untuk dia berzikir, membaca Al-Quran, kemudian setelah tinggi matahari terbitnya, ya terbit matahari, kemudian nunggu sekitar 15-20 menit, kemudian dia sholat syuruq Isyraq. Itu sholat syuruq Isyraq ya, hakikatnya sholat duha. Sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, itulah penamaan dari sholat syuruq tersebut. Dipahami ini jamaah sekalian? Ya. Jadi kalau dikerjakan di rumah, ya boleh saja. Ya. Cuman untuk para wanita tersebut, ketika ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz atau Syekh Al-Utsaimin, apakah masuk dalam keutamaan orang-orang yang berada di masjid tersebut, kata beliau, yurja, diharapkan. Diharapkan. Mereka-mereka itu para wanita yang duduk setelah sholat subuh berzikir, membaca Al-Quran, kemudian dia sholat 2 rakaat, diharapkan mereka pun mendapatkan keutamaan tersebut. Wa illah, pada asalnya hukumnya berlaku untuk orang-orang yang berada di masjid mengikuti sholat subuh berjamaah. Paham jemaah sekalian? Paham? Makanya nasihat untuk pribadi Hana dan kepada ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, jangan tergesa-gesa untuk berfatwa ataukah menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan agama ini, karena berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, berat bertanggung jawabannya. Kalau salah ngajarin matematika, enggak ya, apa-apa. Ya, karena memang urusan dunia. Ya, artinya fatalnya itu enggak terlalu bahaya. Tapi kalau salah ngomong masalah agama, naudzubillah, dibawa sampai akhirat kelak, naudzubillah. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan, motivasi untuk kita semuanya. Dan kebenaran hanya datangnya dari Allah, kekeliruan murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar atas kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.